بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hamba-hambanya untuk menghidupkannya dengan zikrullah, dengan ibadah dan hal-hal yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir dari suratul qiyamah, sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki tafsir yang berikutnya, yaitu tafsir surah Al-Muddatsir. Disebut surah ini dengan surah Al-Muddatsir disebabkan karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pada waktu itu dalam keadaan beliau berselimut, dan Al-Mudassir artinya orang yang berselimut, orang yang menggunakan disar, maknanya sama dengan Al-Muzammil. Al-Muzammil atau Al-Mudassir maknanya sama, yaitu orang yang berselimut. Dan surah ini adalah merupakan surah Makkiyah, termasuk di antara surah yang awal kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Jabir mengatakan nazala awwalu syai'in nazala min al-Qur'an ya ayyuhal mudassir, bahwa yang paling pertama yang turun dari Al-Qur'an Karim adalah firman Allah ya ayyuhal mudassir, yaitu surah yang akan menjadi pembahasan kita ini. Namun apa yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu ini kelihatannya bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh jumhur ulama, bahwa surah yang paling pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan adalah suratul Alaq. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, dan seterusnya. Kalau bagaimana dengan perkataan Jabir yang mengatakan bahwa yang paling pertama yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah ya ayyuhal mudassir. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang paling pertama diturunkan adalah iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Kelihatan memang terjadi pertentangan. Namun apabila kita memperhatikan riwayat-riwayat yang datang dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula dari hadis-hadis yang lainnya, dari hadis Aisyah, menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara kedua riwayat ini. Cara menggabungkan antara kedua riwayat tersebut, kita mengatakan bahwa yang paling pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tidak pernah menurunkan satu ayat pun dan surah satu pun sebelumnya, yaitu suratul Alaq. Jadi suratul Alaq adalah merupakan surah yang paling pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan secara mutlak. Hadis Aisyah yang diriwayatkan Al-Bukhari menjelaskan hal itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyendiri berkhalwat di Gua Hira. Lalu kemudian dalam kisah tersebut datanglah Jibril alaihi salam dan mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Iqra." Bacalah, kata Rasulullah, "Ma'ana biqari." Saya tidak mampu membaca. Lalu kemudian Jibril mendekatinya dan mendekatinya sampai tiga kali. Lalu kemudian Jibril pun membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq." Sampai firmannya, "Allama al-insana, allama al-insana. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra' wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam." Sampai di sini. Lalu kemudian terjadilah kisah yang sangat panjang. Rasulullah alaihi salatu wasalam pulang ke rumahnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Al-Alaq merupakan surah yang paling pertama. Adapun yang dimaksud oleh Jabir radhiyallahu ta'ala bahwa yang paling pertama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya adalah suratu Al-Mudassir, yang dimaksud adalah setelah terjadinya fatrah muddatun tawila, dalam jangka waktu yang sangat lama Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan satupun dari ayat-ayat Al-Quran ini. Satupun Allah tidak menurunkan wahyu. Yang pertama kali yang Allah turunkan adalah suratul Alaq. Kemudian setelah itu, dalam jangka waktu yang sangat lama, tidak satupun ayat dan tidak satupun surah yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian satu ketika, Rasulullah alaihi salatu wasallam berjalan di Makkah, lalu beliau mendengarkan suara. Maka beliau berusaha mencari dari mana suara itu. Lalu beliau menghadap ke kanan, tidak ada satupun yang beliau lihat. Beliau menghadap ke kiri juga tidak ada. Lalu kemana, di mana suara tersebut? Beliau melihat ke atas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa idzal malaku alladhi ja'a fi Hira." Ternyata itu adalah malaikat yang pernah datang kepadaku di saat aku berada di gua Hira. Maka ketakutanlah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian beliau pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, "Dasiruni, dasiruni. Selimuti aku, selimuti aku." Maka beliau pun diselimuti oleh istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir." Dan seterusnya. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Jadi yang dimaksud oleh Jabir radhiyallahu taala bahwa surah Al-Mudaththir yang paling pertama turun, maksudnya setelah sekian lama tidak diturunkan satupun dari ayat atau surah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekian lamanya tidak pernah Allah menurunkan setelah turunnya suratul Alaq, sehingga ketika turun surah Al-Mudaththir seakan-akan itu merupakan surah yang paling pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pertentangan antara kedua riwayat tersebut. Turunnya suratul Alaq adalah merupakan surah yang paling pertama secara mutlak. Adapun turunnya surah Ya Ayyuhal Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya setelah sekian lama Allah tidak menurunkan satupun ayat atau surah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu setelah turunnya surah Al-Mudaththir, kata Jabir, fahamiyal wahyu wa tataba. Maka setelah itu wahyu pun terus berdatangan. Terus Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan surah secara berangsur-angsur. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa surah Al-Mudaththir merupakan surah yang kedua secara mutlak yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya dari Al-Qur'an Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang memerintahkan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa turunnya suratul Alaq adalah merupakan pertanda bahwa beliau telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Dan turunnya suratul Al-Mudaththir adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat beliau sebagai rasul. Sebagai rasul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk menyeru umat ini kepada jalan yang benar, jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada seluruh hamba-Nya untuk berjalan di atas jalan tersebut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Qum, bangkitlah. Bangunlah kamu. Sing-singkanlah lenganmu dengan penuh kesungguhan. Ini bangkitlah dengan penuh semangat. Fa'anzir. Lalu berikanlah peringatan. Yaitu berikan peringatan kepada manusia terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan berupa pelanggaran-pelanggaran dari kesyirikan, kekufuran, dan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasalam berada di tengah-tengah kaum yang mereka itu jahil terhadap agama Allah. Kebiasaan mereka adalah syirik, kufur, kejahilan, dan perbuatan-perbuatan yang sangat rendah sekali. Akhlak yang rendah, tidak mengenal aturan agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka untuk memberikan peringatan kepada mereka agar kemudian mereka berhenti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka untuk melakukannya, dari menyekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah patung-patung sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berikan peringatan pada mereka agar kemudian mereka keluar dari lembah kegelapan tersebut menuju kepada Islam yang akan memuliakan mereka, yang akan mengagungkan mereka dan menjauhkan mereka dari kejahilan. Zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hidayah pada saat itu. Yang ada adalah baqaya min ahli kitab, yang sisa dari ahli kitab seperti Waraqah bin Naufal dan yang semisalnya. Adapun secara umum masyarakatnya masyarakat yang jahil, tidak mengenal hidayah. Oleh karena itu zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Dikenal dengan zaman jahiliyah karena mereka menyimpang dari al-haq. Sebabkan karena mereka tidak mengenal yang namanya hidayah, tidak mengenal yang namanya agama. Yang mereka ketahui, apa yang mereka amalkan pada saat itu, itulah yang benar. Ya, menyembah kepada selain Allah, mengagungkan berhala-berhala, meminta agar diberikan manfaat dan dicegah dari kemudaratan kepada berhala-berhala tersebut, menyembeli untuk berhala-berhala itu. Ketika mereka haji, tawaf, mereka menyekutukan Allah. Mereka mengatakan bertalbiyah dalam tawaf mereka. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik illa syarikan huwa laka, tamliku huwa ma malak. Ada tambahannya illa syarikan huwa laka. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang engkau angkat, kecuali sekutu yang engkau miliki. Subhanallah, yang semestinya talbiyah itu adalah seruan kepada tauhid berubah menjadi seruan pada kesyirikan. Belum lagi akhlak yang sangat rendah yang ada pada saat itu. Para wanita yang direndahkan. Pernikahan-pernikahan yang pada hakikatnya zina. Lalu kemudian mereka mensahkan model-model pernikahan tersebut. Benar-benar mereka hidup dalam keadaan kejahilan. Ya, sehingga apabila ada sebuah negeri yang di sana tidak ada hidayah, maka boleh dikatakan negeri itu negeri jahiliyah. Negeri jahiliyah. Seperti pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan zaman jahiliyah. Namun setelah adanya hidayah, apalagi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam menyebar dan penyebaran Islam itu terus hingga hari kiamat, maka setelah itu tidak boleh dihukumi secara mutlak bahwa ada satu zaman dari zaman-zaman yang setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai zaman jahiliyah. Tidak boleh. Ada sebagian mereka menyebut zaman ini dengan istilah jahiliyah abad ke-20 misalnya. Jahiliyah abad ke-20, enggak boleh disebutkan secara mutlak. Bukankah pada zaman sekarang banyak kaum muslimin? Bukankah mereka banyak orang-orang mendapatkan hidayah, bimbingan dengan Islam, mereka selamat? Maka tidak boleh disebutkan secara mutlak bahwa zaman abad 20 adalah abad jahiliyah. Nah, boleh kalau kita mengatakan bahwa pada abad 20 ini sudah ada syiar-syiar jahiliyah. Atau di antara mereka ada yang jatuh ke dalam sunnah-sunnah jahiliyah atau yang semisalnya. Itu boleh. Namun menyebutkan secara mutlak bahwa abad 20 adalah merupakan abad jahiliyah, seakan-akan menghilangkan adanya kaum muslimin dan kemaslahatan yang ada pada mereka. Masih banyak, alhamdulillah, yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan agamanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, qum fa'anzir, bangkitlah kamu dan berikanlah peringatan. Berikan peringatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkannya ayat yang memerintahkan kepada beliau untuk berikan peringatan pada umat ini, maka beliau segera menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau langsung bangkit. Beliau langsung menyuruh kepada manusia untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasulnya, wa anzir ashiratak al-aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, maka beliau mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Beliau mengumpulkan dari bangsa Quraisy. Lalu kemudian beliau bersabda di hadapan mereka, ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Aku tidak mampu memberikan manfaat pada kalian sedikitpun. Ya bani Abdi Manaf, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian. Aku tidak mampu memberikan manfaat pada kalian sedikitpun. Ya Fadhiya, ammat Rasulillah, ishtari nafsaki minan nar, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fadhiya, bibinya Rasulullah, selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak mampu memberikan manfaat padamu sedikitpun. Ya Fatimah, binta Rasulillah, salini mimma lima syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Rasulullah, beliau peringatkan kepada anaknya sendiri, silakan engkau meminta hartaku yang engkau inginkan, tapi dalam urusan akhirah aku tidak mampu memberikan manfaat pada musyrikin pun. Nah, Rasulullah alaihissalatu wassalam, semenjak Allah memerintahkan pada beliau untuk tegak dengan dakwah, maka beliau tidak berhenti siang malam mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, mengucapkan la ilaha illallah agar kemudian mereka mendapatkan kemenangan. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu lah hendaklah engkau bertakbir, membesarkan Rabbmu, mengagungkannya dengan tauhid, dan jadikan maksud kamu dalam memberikan peringatan adalah wajhullah, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah perintahkan pada Rasulnya untuk membesarkan Allah. Allah memerintahkan pada Rasulnya untuk memberi peringatan kepada umat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada Rasulnya untuk membesarkan Allah. Apa kesesuaian dari kedua ayat ini? Allah perintahkan untuk memberikan peringatan pada manusia. Dan Allah perintahkan pada Rasulnya agar membesarkan Allah, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, untuk menjelaskan kepada Rasulnya bahwa apabila engkau hendak memberikan peringatan, apabila engkau hendak memperingatkan manusia dari kesyirikan dan kekufuran serta kemaksiatan, maka hendaklah engkau memperingatkan mereka karena Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Hanya kepada Allah seseorang itu bertawakal, menyandarkan diri hanya kepada Allah, agar kemudian dalam berdakwah tidak ada maksud-maksud membela diri atau mengharapkan dunia, semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya wa rabbaka fakabbir, maka kepada Rabbmu lah hendaklah engkau bertakbir, membesarkannya, mengagungkannya, memuliakannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. pakaianmu maka sucikanlah. Sebahagian para ulama menafsirkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, pakaianmu maka sucikanlah, yang dimaksud dengan pakaian adalah amalan-amalan. Yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah al-a'mal. Amalan. Sucikan amalanmu, maksudnya jadikan amalanmu itu ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan dari segala hal-hal yang membatalkan dan merusak amalan. Seperti kesyirikan, beramal karena riya, beramal karena kemunafikan, beramal karena takabur, karena ujub, atau yang semisalnya. Bersihkan, sucikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Atau yang semisalnya, hanya untuk Allah. Jadi makna dari siyabaka, pakaianmu adalah a'malaka. Amalan-amalanmu. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menjelaskan firman Allah ini, wa siyabaka fatahhir, kata Ibnu Abbas, la talbasha 'alal ma'siyah. Jangan engkau memakai pakaianmu itu di atas perbuatan kemaksiatan. Artinya jangan engkau memakai pakaianmu lalu kemudian engkau kesana kemari melakukan amalan-amalan kemaksiatan. Jangan engkau memakai pakaianmu dalam keadaan engkau beramal saleh, lakukan amalan-amalan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian dari kalangan para ulama juga menjadikan ayat ini sebagai dalil diperintahkannya untuk mensucikan pakaian. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, yakni pakaian yang dikenakan. Pakaianmu sucikanlah, maksudnya sucikan dari najis, kotoran-kotoran. Apabila engkau hendak bangkit melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi mereka yang menjelaskan dan menafsirkan ayat ini, yang dimaksud adalah pakaian, sucikanlah dari najis, maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa membersihkan pakaian dari najis merupakan syarat, min syurutis shalah, di antara syarat-syarat sahnya salat. Harus dibersihkan dari najis. Nah, lama memungkinkan tentunya. Lama memungkinkan. Nah, bersih kotoran dari kotoran-kotoran dari najis. Apabila seseorang mengerjakan sholat lalu kemudian di pakaiannya itu ada najis dan dia tahu bahwa pada pakaiannya itu ada najis, maka ketika dia hendak melanjutkan sholatnya, maka sholatnya batilah, sholatnya tidak sah. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak mengetahui, sampai dia menyelesaikan sholatnya, setelah selesai sholat dia melihat ada najis di pakaiannya, apakah dia harus mengulangi sholatnya? Jawabannya tidak. Tidak perlu bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salatul jamaah, dan termasuk di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat dengan menggunakan sendal, dan para sahabat mengikuti Rasulullah alaihi wasallam, mereka memakai sendal, memakai sendal ketika salat, termasuk di antara sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam yusalli hafiyan wa muntaila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan tidak beralas kaki dan pernah salat dalam keadaan beliau beralas kaki. Nah, dua-duanya boleh. Nah, tapi kalau kemudian kita pakai sendal masuk ke masjid orang menimbulkan fitnah, jangan dilakukan. Ya, masuk ke masjid ini misalnya pakai sendal yang menyebabkan kotor, apalagi kalau sendalnya itu kotor, menimbulkan fitnah. Nah, maka jangan kita mengharapkan kebaikan dari mengamalkan fitnah, tapi justru menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Maka oleh karena itu para ulama menasihatkan untuk tidak, kecuali kalau misalnya tidak menimbulkan fitnah. Ya, seperti di Yaman, di Damaskus, subhanallah. Ya, sholat pakai sendal, pakai sepatu, silahkan. Bebas mengamalkan sunnah. Nah, walhasil Rasulullah SAW waktu itu pakai sendal ketika sholat. Para sahabat pakai sendal. Di pertengahan sholat, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melepaskan sendalnya. Ketika para sahabat melihat Rasulullah melepaskan sendalnya, mereka memahami bahwa ini termasuk gerakan sholat. Maka mereka serentak melepaskan sendal-sendal mereka. Nah, karena mereka menyangka bahwa ini termasuk gerakan sholat. Sampai kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan sholatnya, maka beliau mengatakan kepada para sahabat, "Ma'alakum khala'atun ni'alakum. Kenapa kalian lepaskan sendal-sendal kalian?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ra'ainak khala'atana alaih wa khala'anaha." "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepaskan kedua sendalmu, kami pun melepaskannya." Menyangka bahwa itu adalah termasuk yang disyariatkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kenapa beliau melepaskan sendalnya. "Ketika aku sedang sholat," kata beliau, "tiba-tiba datang Jibril kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa di sendalku itu ada najis, ada kotoran. Akhirnya aku pun melepaskannya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan mereka, "Idza arada ahadukum ayyusalli, idza arada ahadukum ayyadkhul al-masjid, falyarfa'an 'alayhi wal yanzur fihima, fa in ra'a fihima khabatha, falyamsahhuma fil ardi thumma yusalli fihima." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila kalian hendak masuk ke dalam masjid, maka hendaklah angkat dulu itu sendalnya. Angkat, lihat dulu bagian bawah sendalnya. Apabila dia melihat ada najis, padanya ada kotoran, maka hendaklah dia gesekkan ke tanah. Lalu kemudian setelah itu dia masuk dan boleh sholat dengan menggunakan kedua sendal." Yang menjadi syahid dari hadis ini, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui pada pakaian beliau ada najis, beliau tidak membatalkan sholat. Ya kan? Beliau hanya menghilangkan yang di situ ada najisnya, lalu beliau melanjutkan sholatnya. Nah, lalu beliau melanjutkan sholat. Kalaulah karena ada najis menyebabkan batalnya sholat, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membatalkan sholatnya dan memulai dari awal. Tapi karena beliau tidak tahu, sampai kemudian Jibril datang dan mengabarkan kepada beliau Alaihissalatu Wassalam, beliau hanya melepaskan dan tetap melanjutkan sholatnya. Menunjukkan bahwa kalau kemudian seorang tidak tahu ada di pakaiannya itu ada najis, dia sholat sampai akhir sholat, maka tidak batal sholatnya. Sholatnya diterima insyaAllah ta'ala. Nah, ini makna dari firman Allah, "Wathiyabaka fatahir warrujza fahjur." Warrujz, fahjur. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud ar-rujz adalah patung-patung, berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penafsiran ini, makna dari firman Allah war-rujza fahjur Maknanya adalah, dan patung-patung itu, berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala itu, fahjur, tinggalkanlah. Tinggalkan. Dalam artian, jangan kamu menyembahnya. Jangan kamu memuliakannya. Jangan kamu condong kepadanya. Jangan kamu datang berdoa kepadanya. Tinggalkan. Warujisa fahjur. Tinggalkan berhala-berhala itu. Tinggalkan patung-patung itu. Segala sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Atau penafsiran yang kedua yang dimaksud ar-rujl adalah seluruh amalan-amalan keburukan. Dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka makna berdasarkan tafsir ini, war-rujl fahjur, artinya dan perbuatan-perbuatan dosa itu. Yang kecil maupun yang besar, fahjur, tinggalkanlah. Tinggalkanlah, termasuk di antaranya kesyirikan. Karena Allah mengharamkan semua itu. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kekufuran, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan bid'ah, tinggalkan khurafat, dan apa saja yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Warrujza fahjur. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan kepadaku al fawahish, perbuatan-perbuatan keji yang zahir dan yang disembunyikan, yang batin. Semuanya diharamkan oleh Allah. Segala bentuk perbuatan keji diharamkan. Termasuk di antaranya zina, liwat atau sihaq, lesbian atau yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan fahish diharamkan. Secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ma zahara minha wa ma batan, yang terang-terangan dan yang tersembunyi diharamkan secara mutlak. Wal izma wal baghi, dan Allah mengharamkan perbuatan dosa, Allah mengharamkan perbuatan kezaliman dengan tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kekuasaan kepadanya. Wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun, kalian mengada-ada terhadap Allah apa-apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Tidak diperbolehkan mengada-ada di dalam agama Allah ini, mengatakan ini Islam mensyariatkan atau Islam melarang, dalam keadaan seorang tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu tentang agama, berbicara tentang masalah agama. Ini adalah perbuatan yang merupakan dosa yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun, kalian mengada-ada terhadap Allah atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak berilmu tentangnya, kalian jahil tentangnya. Kalian mengatakan ini haram padahal dihalalkan oleh Allah, atau kalian mengatakan ini halal padahal diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua diperintahkan untuk meninggalkannya. Nah, segala bentuk kejahatan, segala bentuk perbuatan dosa. Warrujza fahjur. Wala tamnun tastakthir. La tamnun tastakthir. Yang dimaksud la tamnun, yakni jangan engkau memberikan kenikmatan kepada seorang, lalu engkau merasa bahwa apa yang kamu berikan pada orang itu banyak, betul. Banyak. Nah. Karena apa? Itu akan menyebabkan seorang merasa punya minnah. Merasa punya jasa yang besar kepada seorang yang lain. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Kalau kamu beri, beri. Nah. Dan ketika kamu beri, jangan kamu merasa bahwa yang kamu berikan wah besar, banyak. Nah, ya, itu adalah pemberian Allah kepada kamu. Ketika kamu berikan kepada seorang, insya Allah itu sedekah atau hadiah, insya Allah bernilai pahala di sisi Allah. Namun ketika kamu memberikan sesuatu kepada seorang, lalu kamu menganggap besar, nah ini bahaya. Nah, ya, di samping itu dilarang dan diharamkan di dalam Islam, juga akan menyebabkan seorang takabur, sombong. Ya. Nah, kalau misalnya dia pernah berikan kepada seseorang harta tertentu misalnya, satu hari kemudian ya, bertemu kembali dengan orang ini, lalu kemudian orang ini, kamu masih ingat saya? Oh iya, kamu yang dulu itu anak kasih anu ya? Hah? Yang anak kasih ayam kamu ya? Masih ingat? Nah, ini disebut-sebut karena dia merasa itu besar gitu loh pemberiannya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Alhamdulillah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keleluasan kepadamu, kamu harus syukuri apa yang kamu berikan. Jangan dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang banyak. Nah, karena akan menghilangkan seorang dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan seorang suka menyebut-nyebut pemberian. Dan ini tercela. Nah, ada sebagian ulama yang menafsirkan wala tamnun tastakthir, maknanya adalah jangan engkau memberikan sesuatu kepada seorang lalu kamu berharap agar kemudian dia memberimu lebih banyak dari apa yang kamu berikan. Ya, kamu memberi sesuatu kepada orang tapi kamu sudah berharap-harap. Ya. Kalau anak kasih dia satu gelas aqua, dia berharap mungkin anak akan dikasih dua gelas. Nah, kadang-kadang praktek-praktek seperti ini ada, walaupun kita tidak merasa. Nah, seperti contoh misal apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kaum muslimin. Nah, kalau ada salah satu dari keluarga yang punya hajatan, pernikahan misalnya. Oh, sebarkan undangan, ya kan? Sebarkan undangan pada orang-orang yang dikenal. Nah, di sebahagian itu biasanya kalau di undangannya itu sudah disediakan amplopnya. Sebagian juga tidak, tapi dipahami. Ya. Mereka sudah saling memahami bahwa kalau diberikan undangan, nanti kalau datang harus ada yang diisi. Karena itu semua akan dicatat nanti. Nah, faedahnya apa pencatatan itu? Nanti kalau kemudian si fulan yang punya hajatan, maka harus dibalas. Ya, minimal nilainya sama. Afdolnya lebih banyak. Ya. Jadi kalau si fulan pernah ngasih 100.000, giliran mereka yang punya hajatan. Oh, ini pernah ngasih di dalam catatan ininya. Oh, haji fulan ngasih 100.000. Nah, oh anak harus kasih 150.000. Tanpa terasa dia ya memberikan sesuatu pada orang dengan ya harapan akan mendapatkan. Kalau enggak ada, enggak terlihat amplopnya, mana nama si fulan kok enggak kelihatan. Awas nanti. Ya, saya sudah enggak datang lagi. Masa anak kasih 100.000 enggak ada balasannya? Allahumma musta'an. Ini hal yang terjadi. Wala sanun tastakthir. Jangan engkau memberikan sesuatu kepada seorang lalu kemudian engkau mengharapkan agar diberikan balasan yang lebih. Kalau mereka memberikan padamu tanpa ada ya perasaan berharap dari kamu, alhamdulillah, tidak jadi masalah. Dan itu termasuk di antara kebaikan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, idza ata ilaikum ma'rufan fakafiu. Ya. Fa in lam tukafiu fad'u lahu hatta tadhun annaka kafa'tuhu au kafa'tumu. Apabila atau siapa yang memberikan padamu kebaikan, balas. Jadi membalas kebaikan itu adalah hal yang dianjurkan. Kalau kamu tidak mampu membalas dia, maka doakan. Doakan sampai kamu merasa bahwa engkau telah membalasnya. Jazakallahu khairan. Ya, sekali-kali kita jazakallahu khairan. Doakan dia. Nah, apakah secara langsung atau kita mendoakan kebaikan untuknya sampai kita merasa bahwa kita telah membalasnya, walaupun dengan bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk doa. Ini dianjurkan membalas kebaikan itu. Tapi kalau berharap-harap, nah ini yang tercela. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu hendaklah kamu bersabar. Bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Rabbmu lah kamu berdakwah. Hanya untuk Rabbmu lah kamu beribadah. Maka bersabarlah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulnya untuk bersabar. Karena seseorang ketika dia telah terjun ke medan dakwah, dia akan menemui sekian banyak kesulitan, sekian banyak cobaan. Maka Allah perintahkan kepada Rasulnya, bersabarlah, bersabarlah untuk Rabbmu. Yani bersabarlah dalam menghadapi ujian-ujian dalam dakwah itu. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan bersabar atas cobaan yang Allah berikan dari takdir-takdirnya. Sebab merupakan sunnatullah, merupakan ketetapan dari Allah, setiap orang yang berdakwah, setiap orang yang mendatangkan risalah dari Allah dan Rasulnya pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian. Dia akan menghadapi berbagai macam kerikil-kerikil yang tajam dan yang tidak tajam. Nah, maka dia harus bersabar. Ingat, ketika Rasulullah SAW awal kali beliau menerima wahyu, lalu kemudian Rasulullah mendatangi Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Lalu kemudian Rasulullah menceritakan pada Waraqah, kata Waraqah, yang datang kepadamu ini adalah teman rahasianya Musa, yang pernah datang kepada Musa alaihi salam. Lalu kemudian beliau mengatakan, alangkah inginnya aku memberikan pembelaan kepadamu apabila kaummu mengeluarkan kamu dari kampungmu. Kaget Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, awal mukhrijahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku dari kampungku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa rudi. Tidak satu pun yang mendatangkan seperti yang kamu bawa ini, melainkan pasti dia akan dimusuhi. Pasti akan dimusuhi. Karena menjadi sunnatullah di antara manusia ini, ada yang menjadi hizbullah, ada yang menjadi hizbus syaitan. Ada yang menolong agama Allah, ada juga yang menolong syaitan dan iblis. Nah, maka itu resiko dalam berdakwah. Maka bersabarlah. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terhindar dari yang namanya kecaman-kecaman, ya, gangguan-gangguan, bahkan gangguan fisik kepada Rasulullah dan para sahabat. Ini Rasulullah, makhluk yang paling mulia, apalagi kita. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina dengan berbagai macam hinaan. Ada orang mengatakan beliau tukang sihir, ada yang mengatakan beliau gila, ada yang mengatakan beliau dukun, ada yang mengatakan beliau ahli syair saja. Ada lagi yang mencaci maki Rasulullah, mengganti nama Muhammad dengan Muzamman. Muzamman yang tercela yang artinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari gangguan orang-orang musyrikin wal kufar. Apalagi selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, cobaan itu akan terus menimpa. Maka wajib bagi mereka yang mengemban dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Ya. Belum dikeluarkan dari kampung, belum. Ya. Rasulullah diusir dari kampungnya. Beliau harus meninggalkan Makkah yang di sana ada Baitullah. Ya. Kalau Balikpapan belum ada, tidak ada Baitullah di sini. Ya, belum diusir dari Balikpapan, masih diusir dari masjid misalnya. Ya. Satu hal yang biasa, resiko dalam berdakwah. Ada yang menolong agama ini, ada yang juga menolak dakwah. Ada yang menentang dakwah. Nah, hanya yang menjadi permasalahan bahwa itu semua Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ibrah. Siapakah di antara mereka akan menolong agama Allah dan siapa di antara mereka yang menjadi penentang dakwah, yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah kita sampai kepada ayat yang ke-7 dari surah Al-Mudathir insyaallah taala. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.